Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mata Nabi Syuja' dalam Abwab al-Mu'amalat yang sampai kita pada bab al-Musaqah. Al-Musaqah dari kata saqyu berarti memberikan pengairan atau mengaliri air atau menyirami. Yang dimaksud di sini aidfa'ar rajulu al-ardha wasyajara ila rajulin yusaqih. Pemilik kebun yang sudah ada tanaman tuanya seperti kurma kalau di tanah Arab, menyerahkan kebun kurmanya yang sudah ada kurmanya, bukan tanah masih berbentuk perkebunan tetapi sudah ada pohon kurmanya dan sudah mulai menghasilkan, lalu dia menyerahkan kepada seseorang, orang tersebut merawatnya dengan mengairinya, kemudian membersihkan rumputnya, kemudian dengan memotong pohon-pohon atau ranting-ranting yang dahan atau ranting yang tidak berguna, kemudian nanti hasilnya adalah dengan dibagi dari hasil buah tersebut. Ini berbeda, ini bagian dari akad musyarakah. Maka setelah mu'alif menjelaskan syirkah, kemudian mudharabah, sekarang beliau menjelaskan tentang al-musaqah. Fadhil Syekh. Bismillah. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala hukum faslan al-musaqah. Wal-musaqatu jaizatun ala al-nakhli wal-karmi. Dan musaqah diperbolehkan untuk pohon kurma dan anggur disyaratkan dengan dua syarat. Syukran zakallahu khair syahsan. Muallif menjelaskan tentang musaqah. Hukumnya jaizah. Boleh. Dan ini bagian juga dari bagian dari akad jaiz, bukan akad lazim. Akad jaiz berarti boleh salah satu pihak mencabut diri kapan pun juga. Artinya baru mereka bersepakat selama seminggu, kemudian si pemilik lahan atau si pekerja mungkin karena ada tawaran kerja yang lebih bagus, dia mengatakan saya enggak jadi. Atau si pemilik lahan mengatakan, pemilik pohon mengatakan saya tidak ingin Anda yang bekerja. Boleh. Tetapi bila pemilik kebun, pemilik pohon yang mengatakan itu, hendaklah tidak memudharatkan kepada si pekerja. Artinya baru sebulan dia mengatakan sudah saya akhiri akad musaqah. Si pekerja sudah bekerja sebulan. Dapat apa dia? Karena yang akan dibagi nanti buahnya dan belum berbuah atau belum dipanen. Oleh karena itu jumhur para ulama mensyaratkan harus ilal juzaf. Minimal waktunya sampai panen. Bila di tengah jalan diakhiri dan mendapat mudarat si musaqi atau si pekerja atau si amil, maka jumhur para ulama mengatakan walahu al-ujrah, dia berhak mendapat upah. Jadi dihitung upahnya, kerja sehari biasanya berapa. Umpamanya kerja sehari upahnya adalah 50 ribu, setelah satu bulan dikali berarti dapat dia 1.500.000. Kemungkinan nanti pada akhir panen mungkin lebih besar dari itu dia dapatkan, mungkin juga lebih kecil. Tapi sekarang karena belum ada panen dan mereka mengatakan bahwa untukmu umpamanya silakan, akad musaqahnya dia mengatakan silakan kerjakan, rawat, nanti panennya setengah buat kamu, setengah buat saya. Panennya itu bisa besar, bisa kecil. Ya. Oleh karena itu bila di pertengahan jalan belum berbuah dan diputuskan akad oleh salah satu pihak, falahu al-ujrah. Maka untuk si yang bekerja adalah upah sepantasnya. Kalau yang memutuskan adalah pihak pemilik pohon. Tapi kalau yang memutuskan si pekerja sendiri karena ada tawaran kerja yang lain lebih bagus, ini perkirakannya ini paling saya dapat sekitar 10 juta. Tapi setelah panen 6 bulan, beli 10 juta bagi 6 bulan. Sekarang tawaran kerja dengan gaji 3 juta per bulan lebih menjanjikan, lalu dia batalkan begitu saja, boleh. Karena akadnya adalah akad jaiz dan bukan akad lazim. Berbeda kalau akad ijarah. Berbeda kalau akadnya ijarah. Kalau pemilik pohon saya umpamanya, saya tidak mampu merawat pohon saya, sawit umpamanya karena jaraknya jauh dan jumlahnya juga besar, umpamanya 10 hektar. Lalu saya katakan kepada seseorang, Anda mau merawat kebun saya gaji sebulan 3 juta. Saya gaji 3 juta dan akad kita sampai 1 tahun. Ya. Lalu dia mengatakan, "Iya, saya setuju." Ya. Lalu di tengah jalan baru bulan kelima dia mendapat tawaran di tempat lain dengan gaji yang lebih besar. Tadi kita katakan berapa? 10 hektar. Hektar. Dia dapat gaji lebih besar, lalu dia mengatakan, "Pak, saya mau berhenti bekerja di sini dan bekerja di tempat lain." Tidak bisa. Karena akadnya adalah akad lazim, akad ijarah, akad yang mengikat. Tidak bisa dia keluar begitu saja tanpa izin saya. Kalau dia keluar begitu saja dia berdosa. Karena Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud," wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Dan ini yang penting diperhatikan setiap karyawan, setiap pegawai, tidak bisa dia keluar begitu saja sepenuhi akad. Umpamanya akad kontrak selama 2 tahun. 5 bulan Anda dapat tawaran lebih tinggi, itu terserah Anda dapat tawaran lebih tinggi, mau ambil yang mana terserah, tetapi ini lazim. Penuhi akad selama 2 tahun. Bila Anda berhenti begitu saja, "Yaudah saya berhenti begitu saja dan pesangon tidak saya ambil," Anda berdosa. Karena tidak memenuhi akad, kecuali pihak perusahaan meredhoi Anda, berarti akad yang kedua, yaitu akad iqalah atau akad fasakh, membatalkan akad al-ijarah. Ini penting diingat oleh setiap muslim, ya, mana akad yang lazim, mana yang tidak. Fadhilah Syekh, dan maaf sebentar, dan mirip dengan akad musaqah ini, seperti yang jelaskan oleh Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, "Aidfa'ar rajulu ila rajulin dabbah liya'mala biha wa al-ghallatu bainahuma." Beliau menyamakan, Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menyamakan, termasuk dalam akad musaqah ini, seseorang menyerahkan hewannya. Lalu dia mengatakan, "Silakan kamu sewakan atau kamu gunakan untuk bekerja." Artinya bekerja dengan membawa barang atau membawa pakan atau apa yang dibawa oleh hewan tersebut, kemudian hasil sewanya dibagi antara si yang bekerja dengan pemilik hewan. Ya, ini termasuk bagian dari musaqah. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini mungkin bisa dalam bentuk bagi hasil dalam angkot. Jadi akan angkot, saya punya angkot atau angkutan perkotaan atau bus atau apa lagi biasanya saat truk gitu kali ya, ojek juga. Silakan ini truk atau ini mobil atau ini angkot atau ini motor milik saya. Silakan Anda supirin, cari job, cari pekerjaan, cari proyek. Ya, setiap bulan atau setiap hari kita bagi hasilnya. Ya, Ibn Qudamah menyamakan ini dengan musaqah. Ya, boleh bentuk akad seperti ini. Umpamanya dapat hari ini, dapat bersih umpamanya setelah dia bayar kernetnya, setelah dia bayar bensinnya, dapat hari ini umpamanya 300 ribu. Kesepakatan tadi berapa? 50-50. Buat sopir 50, buat saya 50. Dapat umpamanya hasil bersihnya 100 ribu, dia 50, buat saya 50. Tidak tetap, tetapi juz'un musya', ini boleh. Boleh juga ijarah. Ada sopir yang mengatakan, atau saya menawarkan kepada seseorang, "Silakan Anda bawa mobil ini, truk ini, angkot ini atau ojek ini. Per hari Anda harus store sebanyak 200-300 ribu atau 200 ribu. Anda mau dapat lebih, hak Anda, karena kan ijarah. Anda kurang, kewajiban Anda menutupi sebesar ini." Ini juga boleh akad dua-duanya, tinggal pilih mana yang baik. Sama seperti yang kita jelaskan dalam akad mudharabah, bisa dipilih dengan akad mudharabah, bisa dengan ijarah. Kalau orang yang suka menantang risiko, bagi dia lebih baik ikat musaqah atau mudharabah tadi. Memang risikonya ada, tetapi keuntungannya juga lebih besar. Orang yang khawatir umpamanya karena nafkah, biaya hidup si pengelola tidak ditanggung oleh Rabbul Mal, tidak ditanggung oleh pemilik truk, tidak ditanggung oleh pemilik harta modal permodalan. Terserah Anda cari dari mana. Hak Anda nanti bagi hasilnya. Tidak bisa mengatakan, "Lu bagaimana makan saya?" Nanti hasil dari mudharabah tadi atau musaqah tadi. Kalau ada untung. Kalau tidak ada, ya Anda tidak dapat apa-apa. Saya juga tidak dapat apa-apa. Harusnya saya sewakan kepada orang perahi dapat 300 ribu, sekarang saya juga tidak dapat apa-apa. Tapi sekali dapat, besar dapatnya. Maka boleh dipilih salah satu dua kan, dan sama-sama menguntungkan. Tetapi lihat keluasan Islam. Memberikan segmen tertentu bagi orang tertentu yang menginginkan keuntungan dunia yang halal. Fadhal Syekh. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Sebentar, afwan. Ini an-nakhal wal karam. An-nakhal, kurma dan anggur. Anggur. Sebagian para ulama dan ini mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan hanya boleh terhadap kurma dan anggur saja. Tetapi mazhab Fadlallah mengatakan umum. Ya, dalil dari Syafi'iyah mengatakan hanya boleh terhadap kurma dan anggur saja. Beliau mengatakan ini akad musaqah. Musaqah ini mukhalif lil qiyas, lil usul. Berbeda dengan hukum kebanyakan muamalat. Kenapa? Karena ini hasil yang didapatkan yaitu hasil buah tadi tidak pasti. Artinya gharar. Dia berbeda dengan kaedah-kaedah lainnya yang kalau ijarah harus jelas kan, harus jelas berapa mau dibayar dengan uang, mau dibayar dengan kurma, jelas berapa kilonya. Ini enggak jelas, bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Jadi yang dikecualikan ini, yang mengecualikannya hadis Rasulullah SAW bin Umar. Dikeluarkan oleh Syaikhan bahwasanya amalan Nabi SAW ahla khaybal bishatri ma yakhruju min thimalin wa zar'in. Nabi SAW melakukan akad musaqah dengan para penduduk Khaybar. Mereka Yahudi. Ma'ruf bahwa Yahudi Khaybar memiliki korma yang bagus. Lalu ketika Khaybar ditaklukkan, maka Rasulullah SAW karena jauh dan juga tidak mungkinkan beliau menjadi sahabatnya bekerja di sana, minta sahabatnya bekerja di sana, maka tetap kepada Yahudi yang bekerja mengelolanya karena mereka lebih tahu dan lebih mengerti. Kemudian setengah untuk Rasulullah, setengah untuk Yahudi yang bekerja. Ya. Oleh karena itu, mereka mengatakan, Syafi'i mengatakan hanya boleh untuk korma dan anggur saja karena hanya itu yang namanya dari masa Nabi. Syafi'i pun mengatakan tidak. Ya. Tidak. Umum lafaznya, dan ini bahwa lafaznya umum musaqa, maka dilakukan untuk umum. Dan sebagian para mazhab-mazhab Hanafiyah melarang akad musaqah ini. Karena tadi itu, tidak jelas sifatnya berapa nanti ya. Bisa besar, bisa kecil. Mengandung unsur gharar dan berdasarkan hadis Abi Rafi' bin Khadij bahwasanya Rasulullah SAW melarang. Yang dilarang Rasulullah SAW melakukan musaqah yang ada sebelumnya, yaitu mereka melakukan akad musaqah. Ya, di kota Madinah, kaum Ansar dan Kitana, yaitu nih, ini kurma saya, 1 hektar, atau berapa jumlahnya, atau berapa pohon, silakan kau airi. Nanti bagian saya yang kurma yang ini, al-madhiyat, al-arba', dan sisanya ini inti bagian kamu yang bekerja. Ini gharahnya tinggi. Bisa jadi dari yang bagus ini, bagus hasilnya. Yang bagian pekerja tidak ada hasil sama sekali, kan gharahnya tinggi. Ya. Tetapi dengan bisnis insya'i', dengan 1/3 atau 2/3 atau setengah atau dengan setengah, maka ini tidak ada gharornya. Gharornya kecil sekali. Wallahu ta'ala alam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa laha syartani. Ahaduhuma an yuqaddirha bi muddatin ma'lumah. Dan ada dua syarat. Syarat yang pertama, pemilik lahan menentukan jangka waktunya yang diketahui. Wa tsani an yu'ayyina lil 'amil juz'an ma'luman min ats-samarah. Ya, jazakallahu khairan. Yang kedua partnya Syekh. Yang kedua, pemilik lahan menetapkan bagian yang jelas untuk pekerja dari buah-buahan. Iya, teh. Syarat dari akad musaqah ini pertama, waktunya harus jelas. Berapa lama? Dan ini syarat menurut Syafi'iyah. Jumhur mengatakan tidak. Serah. Mau 10 tahun, mau 20 tahun, mau setiap panen diperbarui lagi akadnya. Syafi'iyah tidak. Istidlal Syafi'iyah mengatakan, kenapa harus, kata beliau, harus jelas berapa lama waktunya. Mau setahun, mau 6 bulan, mau 2 tahun, mau 3 tahun. Karena sering kasus di masa waktu itu, ketika amil yang bekerja, orang taunya bahwa ini milik si amil. Karena dia bekerja, dia merawat segalanya, orang enggak tahu siapa pemilik sesungguhnya. lama kelamaan mungkin wafat pemilik kebun, si Amin sering mengambil dan mengakui hak ini adalah haknya dia. Anda umpamanya punya lahan kosong, tuzara, itu muzara'ah. Kalau musaqah, Anda punya pohon ini, sudah Anda tanamin karet atau apa, kan di daerah yang jauh dilihat orang, orang hanya tahu bahwa ini yang setiap hari yang mengelola, merawat, dianggap punya dia. Suatu saat dia bisa mendakwakan diri, oh ini punya saya. Tapi kalau baru dia bekerja, orang juga tahu berapa lama dia bekerja dan ini sebelumnya bukan dia. Ya. Maka Syafi'iyah mensyaratkan harus waktu yang jelas. Ya, setahun, mau dua tahun. Jumhur mengatakan tidak, terserah. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh 500 tahun juga boleh. Subhanallah. Ya. Artinya hukum asalnya boleh dan tidak ada yang mentahdid atau membatasi dengan waktu tertentu, karena Rasulullah SAW hadisnya mutlak. Amala Nabi SAW ahla khaybar bisyatri ma yakhruju min thimarin wa zar'in. Bahwa Rasulullah SAW melakukan akad musaqa dengan penduduk, dengan Yahudi Khaybar, untuk hasil buah kopuan korma dan tanam-tanaman, dan tidak ada ketentuan waktu di sana, maka tidak boleh ditakid atau ditentukan dengan waktu tertentu. Yang kedua, bagian yang diinginkan dari musaqa adalah buah. Tentu dengan pembagian, dan pembagian ini harus diketahui. Tidak boleh seseorang mengatakan, sila mohon Anda bekerja, tolong rawat kebun sawit saya. Ya. Nanti insya Allah di akhir tahun kita bagi hasil. Tapi tidak jelas berapa hak si yang pengelola dan berapa hak yang pemilik kebun. Pengelola mungkin sungkan, wah gak enak nanyain dari awal. Kan belum mulai kerja, nanti aja deh. Udah sebulan atau dua bulan, tiga bulan, dua bulan. Ketika ditanya mungkin tidak seperti yang diharapkan dia. Dia berharap setengah-setengah hasilnya. Ternyata dia mengatakan bahwa Anda sepertiga, saya dua per tiga di akhir tahun. Maka ini mengandung gharar. Maka wajib dari awal. Bila dari awal tidak disepakati berapa bagian masing-masing, akadnya fasid. Fasid akadnya, rusak akadnya. Di akhir ketika mereka ingin mengakhiri, ingin salah satu mengambil haknya, maka bagaimana berapa hak si pekerja? Karena dari awal tidak disebutkan. Si pemilik kebun itu akan mengatakan sekecil-kecilnya. Si pekerja tentu sebesar-besarnya. Maka dikembalikan kepada uruf. Lihat tetangga kebunnya, kebun depan, belakang, berapa biasanya dia ngasih kepada para amilnya. Bila dibagi dua, dibagi dua. Bila dua per tiga untuk bekerja, dua per tiga untuk bekerja. Tergantung. Berbagai daerah, ada sebagian daerah untuk bekerja adalah dua per tiga, sepertiga untuk pemilik sawah. Itu namanya muzara'ah. Kalau musaqah, sudah ada pohonnya tinggal dirawat. Kalau muzara'ah, tanah kosong seperti sawah, ditanamin, ini namanya muzara'ah. Hukumnya sama dengan hukum musaqah. Dua-duanya boleh. Cukup saya isan. Jazakallah khair. Demikian para pendengar dan pemirsa Radio TV, bagian dari pembahasan musaqah, dan insyaallah akan dijelaskan kembali pada kesempatan yang akan datang. Dan untuk memperdalam pemahaman, tentunya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung terkait dengan musaqah, kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 081-989-6543. Kita angkat dari telepon terlebih dahulu. Silakan. Ya, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Rashid di Bekasi. Baik, Abu Rashid, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback. Jazakallah khair, silakan Abu Rashid. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi, akhi. Maaf menyimpang dari materi. Hukum misalkan saya kan ada harta warisan. Kenapa? Harta warisan kemudian. Iya. Kurang jelas. Boleh nggak harta warisan tidak dibagikan dulu karena mau dibikin tempat usaha? Tidak dibagi warisan. Maksudnya tidak dibagi dulu, maksudnya dibagi tetap dibagi, cuman ditunda dulu sampai eksekusi, ditunda eksekusi barangnya begitu. Ya, hukumnya gimana tadi kira-kira? Ya, tahu, insyaallah. Untuk usaha ya tadi. Iya betul. Baik, akhirnya berhasil. Jazakallah khair. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayaini sampai akhir ayat. Kemudian setelah ayat tersebut Allah mengatakan tentang anak yatim. Innal ladzina yakuluna amwal yatama dzulman innama sebelum ayat tersebut Allah mengatakan innal ladzina yakuluna amwal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan harta anak yatim, sesungguhnya mereka makan api neraka dan dalam mereka sendiri langsung masukkan masukkan Allah dalam api neraka. Lalu Allah menjelaskan tentang ayat waris. Artinya agar anda tidak termakan oleh anda harta anak yatim bagi waris secepatnya. Bagi waris secepatnya. Bila seseorang wafat dan meninggalkan harta warisan, maka saat itu juga saat dia wafat harta ini menjadi milik ahli warisnya. Bila di antara ahli warisnya ada yang yatim, itu ada anak dari orang tua ini yang wafat ini, ada yang masih belum baligh, umur 10 tahun umpamanya belum baligh, atau 8 tahun atau 7 tahun, ada yang yatim. Lalu anda mengatakan nanti kita bagi-bagi. Lalu harta ini diapain? Bisa jadi rumah ini anda tempatin, rumah warisan terus ditempatin oleh keluarga yang lain, oleh kakak atau abangnya ditempatin. Ya akhi, ini anda memakan harta anak yatim tadi. Karena haknya dia umpamanya 1/10. 1/10 setelah dibagi dia dapat 10%, 1/10 dan ditahan nanti-nanti aja. Nanti karena rumah ini masih ya rumah peninggalan yang punya sejarah, nanti-nanti aja. Ini anda mengambil hak yatim 10% yang harusnya dia makan dari hal tersebut bila dia tidak mendapatkan biaya hidupnya. Kemudian susah hidupnya dan haknya anda ambil, anda makan harta anak yatim. Kalau enggak, jelaskan dulu berapa persen-persennya. Kemudian bagi yang ingin mengeksekusinya, ada di antara keluarganya yang butuh dana. Tidak semuanya yang mampu ataupun mampu ingin menambah modal usaha, sedangkan dia punya harta dan ditantang oleh pihak yang lain. Bukankah ini kezaliman? Kezaliman yang sangat besar. Kalau ingin, sampaikan, ya udah, kamu punya 10%, saya beli saham kamu yang 10% tadi, dengan demikian saham saya naik di rumah warisan ini, di harta warisan ini menjadi 20%. Tidak ada masalah. Tetapi harus dijelaskan hak masing-masing, dan yang menahan-nahan wajib dia membeli saham yang lain. Kalau ada sebuah yang lain yang sangat membutuhkan, sehingga tidak ada kezaliman ya. Baik. Allah ibarakifik. Jazakallah khair. Demikian Abu Rashid di Bekasi, semoga bisa difahami. Barakallah fiik. Kami akan kembali pertanyaan via telepon, silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Ya, Pak Ustaz, saya dari hamba Allah Bekasi. Silakan, Ibu. Ini saya menanya nih Pak Ustaz, masalah warisan juga nih, maaf di luar tema. Iya. Ini Pak Ustaz, saya nenek saya dari ibu saya kan sudah meninggal. Nenek saya juga sudah meninggal dua-duanya sebelum ibu saya. Jadi dari adik-beradik ibu saya tinggal dua orang, satu laki om saya, satu perempuan yang bontot tante saya. Nah, yang rumah warisan yang utama itu sudah dijual semua. Udah berapa tahun yang lalu. Tapi pembagiannya itu ada keributan kemarin. Nah, walaupun sudah selesai, tapi itu masih ada yang dongkol lah salah satu dari keluarga ibu saya. Anak-anaknya anak-anak dapur penaan, dapur penaan lah, atau cucu-cucu dan nenek saya. Nah, emang dari nenek saya itu tadi ada tiri bawa kakak ibu saya ini, anak dari tiri bawaan dari nenek saya laki-laki. Nah, jadi waktu pembagian itu sama om saya yang sekarang yang udah hidup ini. Nah, itu pembagiannya kemarin itu tidak rata. Kebijaksanaan. Tidak dalam rata maksudnya yang... berapa ibu? Kenapa pak? Tidak rata itu dibagi berapa? Semaunya dari itu aja, dari paman saya yang tiri ini. Allah barik. Yang tiri ini. Nah, terus dia bagi satu. Apakah itu seperti apa sunahnya? Kemudian sekarang udah selesai itu harta itu, tapi masih gantung tuh, masih dongkol. Kemudian yang di kampung nih, di kampung om misalnya diselusuri lah apa harta orang tuanya nenek saya ini, om saya yang hidup sekarang ini adalah di kampung pusaka. ada tanah 1 hektar di kampung di Pariaman, Sumatera Barat. Yeah. Kemudian dari selama ini keponakan nenek saya, mungkin adik-beradik dia ada punya anak, dia nungguin selama ini tanah itu ada pohon kelapa lah, dia ambil hasilnya. Jadi om saya ini disuruhnya, ternyata itu kata itu hak nenek saya. Ributlah kemarin Pak Ustaz, itu mau dijualnya, mau dibikin sertifikat. Terangkan ponakannya dari nenek saya yang tempat itu tanah warisan kan tadi kan ya, pohon kelapa warisan. Iya, tanah warisan nenek saya di kampung. Iya, iya, iya. Insyaallah saya jelaskan Ibu, cukup saya kira Ibu ya. Tapi gini Pak Ustaz, sebentar kalau masih ada gantung Pak Ustaz. Jadi nenek saya, ponakan nenek saya ini, dia bilang itu tanahnya itu bukan nenek saya punya sendiri, dia bagi dua sama maknya gitu loh Pak Ustaz. Gimana Pak pembagian nih Pak Ustaz? Punya pamannya begitu, punya paman saya ini, nenek ponakannya ini bilang itu tanah maknya juga bagi dua sama nenek saya, bukan dia sendiri, dan nenek saya sendiri yang punya, jadi ya join berdua. Taip. Anak istri tak. Nah gimana menurut Pak Ustaz nih pembagiannya? Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Allah. Allah berkati. Memang dalam pembagian warisan biasanya yang berkuasa yang ingin menguasai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan permasalahan warisan tidak ada sunnahnya. Masalah waris bukan masalah sunnah. Masalah Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam Al-Qur'an tentang pembagian warisan. Dan hadis Rasulullah masalah pembagian warisan cuma satu, al-haqul fara'id bi ahli fa ma baqiya fa li'aula rajulin dzakar. Itu masalah asabah. Sedangkan pembagiannya sepertiganya, seperdua, seperempat, seperlima, seperempat, enggak ada seperenam, seperdelapan. Allah menentukan buat siapa seperdua, buat siapa dua pertiga, dan seterusnya. Ya. Jadi ini bukan masalah sunnah, masalah Quran. Nas Quran Qaz'i, Allah menjelaskan untuk demikian. Tujuannya apa Allah menetapkan seperti ini? Agar manusia yang berkuasa tidak menguasai harta orang, harta ahli waris dengan seenaknya. Sebenarnya pamannya atau bapaknya, atau sampai pun bapaknya, kalau istrinya meninggal, kalau ibunya meninggal, bapaknya tidak ada hak untuk menguasai hal tersebut, atau ibunya tidak ada hak untuk menguasai hal tersebut. Ini harta anak-anak yang dibagi warisan, hal tersebut yatim yang menguasai hartanya bukan wali perempuan. Ini yang perlu diingat. Maka Allah menjelaskan yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzal unthayaini. Yaitu Allah mengatakan, Allah mewasiatkan harta waris dibagi untuk anak laki-laki dua bagian, perempuan dua bagian. Dalam kasus tadi yang mengatakan bahwa ada warisan yang dibagi seenaknya oleh saudara laki-lakinya, maka dia mengambil harta yang haram. Harta yang haram mengambil dan bagi seenaknya ini, berarti ente jadi Tuhan yang baru ini. Allah menetapkan begini, dua banding satu, ente tidak mengatakan, enggak, saya seenaknya, saya kasih dia seperlima atau seperempat. Akhirnya berarti ente sebagai Tuhan yang baru, ingin menetapkan syariat yang baru. Dan ini banyak di negara dunia ini, bukan di Indonesia saja. Di sebagian daerah dikuasai oleh perempuan, sebagian daerah dikuasai laki-laki. Hah? Di sebagian daerah yang tertua dengan laki-laki menguasai. Di sebagian daerah begini dan begitu, dikuasai oleh pamannya seperti di negara Arab. Ya. Maka Allah menurunkan ini agar semuanya tunduk kepada Allah Jalla fi'ula. Bila anda mengakui Allah adalah Tuhan, dan di akhir ayat faraid Allah mengatakan wa kana Allahu aliman hakima. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Allah yang tahu siapa yang berhak, siapa yang buatnya pantas untuk hal tersebut. Ya. Masalah kemudian, masalah yang kedua, masalah ada sengketa, maka masalah sengketa wahai ibu sebaiknya dibawa ke pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak dalam hari ini. Wabillahi taufik. Jazakallah khair. Demikian ibu dari pertanyaan yang disampaikan, semoga ini menjadi sebuah solusi dan jawaban. Barakallahu fik. Kita terima kembali satu penelpon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Silakan, dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Fahirni di Muna Barat. Taib, silakan ibu. Pastat ibu, kita kan dapat bantuan rumah. Jelas. Bantuan rumah ibu. Ya. Dalam satu kelompok itu kan 10 orang. Jadi setiap orang itu dapat 10 juta. Baik, diulang kembali, umur dapat. Mohon maaf. Tiba-tiba banyaknya dipotong 3 juta. Itu uang 7 juta itu suami saya kelola. Jadi seandainya nanti ada pembagian maksudnya itu suami saya. Halo, mohon maaf Umu, mungkin diulang kembali, terputus-putus pertanyaannya. Jaringannya kurang bagus kalau saya. Taib, mohon maaf Umu, mungkin bisa di khair, diperjelas kembali. Iya. Gini Pak Ustaz, maksudnya yang lain kok. Ini uang kan maksudnya yang gelora. Tapi ya punya. Taib, mohon maaf Taib. Iya, sebenarnya sinyalnya terputus-putus. Mohon maaf kita pending, kita khawatir mendapatkan pertanyaan yang kurang jelas. Kita berikan kesempatan kembali mungkin, atau Umum bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Taib. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Saya Edo di Pontianak, Pak. Silakan Pak Edo. Saya mau tanya nih Pak, saya punya lembaga pendidikan. Iya. Di lembaga pendidikan saya itu ada dua sistem pembayaran. Pembayaran maksudnya pembayaran sekolah. Pembayaran sekolah. Pendidikan ya. Pertama dengan cara lunas. Iya. Dengan cara cicil. Iya. Kemudian antara lunas dan cicil itu beda gitu. Beda teh. Iya, harganya beda, itu apakah termasuk riba gitu Pak? Kalau terlambat yang nyicil tadi gimana? Enggak apa-apa. Kalau terlambat yang cash tadi jadi harga cicil atau sama yang cash juga? Umpamanya saya pilih harga cash. Jadi kalau Pak sebentar Pak Pedo. Iya ya. Pilih harga cash. Lalu ketika bayar, saya bayar DP dulu, tersore saya tambah lagi ya. Lalu terlambat saya 2 3 hari. Pindah dia ke yang angsur berarti atau bagaimana? Iya, kalau dia pokoknya gini Pak Ustaz, jadi kalau lewat batas waktu itu dianggap cicil. Ah iya, Tay. Iya. Pak, walaupun akadnya dewa dia beli yang tunai, dicontrengnya yang tunai, dianggap cicil gitu. Iya. Tay, saya jelaskan hukumnya. Iya. Kurang. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada dua harga dalam pembayaran jasa pendidikan. Nah. Apakah termasuk dalam bai'ata ini fi bai'ata fi bai'ah atau ini ijarata ini fi ijarah? Itu dua akad dalam satu akad jual beli. Kalsel ini adalah akad ijarah atau sewa jasa. Jasa para pihak sekolah memberikan jasa pendidikan. Apakah dua jasa dalam satu jasa ini akadnya atau tidak? Bila dari awal jelas, secara umumnya bila dari awal jelas, ini kalau tunai jasanya 10 juta setahun. Kalau dengan nyicil 12 juta setahun, 1 juta anda cicil per bulan bisa bayar 1 juta. Tapi kalau ingin cash bayar 10 juta. Lalu pada waktu akad jelas, yaitu yaudah saya pilih yang 10 juta nih, cash ambil 10 juta boleh. Saat pihak yang kedua mengatakan saya ambil yang nyicil setahun 12 juta ya, nih setoran bulan ini 1 juta boleh, tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah bila umpamanya yang cash ini, dia tadi bilang cash, di contohnya yang cash tadi bilang tersore saya bayar ya. Jadi contohnya saya tanyakan kepada Pak Edo tadi, ini DP dulu saya kasih store atau besok saya lunasi sisanya, ternyata sebulan dua bulan sebulan belum bayar lagi. Oh berarti kamu masukin cicilan. Ini di sini ada hukum riba. Ada hukumnya riba. Apa ribanya? Tadi 10 juta, kemudian dipindahkan ke cicilan jadi berapa dia? 12. Akadnya 10 juta dan dibayar 12 juta karena angsuran dan ada tempo waktu, maka ini adalah anzirni azidka. Beri aku masa tangguh, aku tambah hutangku menjadi riba. Lalu solusinya apa? Edo Allah taala alam. Buat akadnya adalah 12 juta dengan cara cicil 1 juta sebulan, 1 juta sebulan, 1 juta sebulan. Bagi yang bayar cash di depan diberikan diskon. Diskon 20%. Ya, tujuannya tadi kan supaya ya ada kelonggaran kan ya. Dia jadi buat akadnya jelas satu saja, yaitu akadnya bukan tunai dan tidak tunai, bukan. So, akadnya adalah 1 juta per bulan umpama ya, ini umpama kasus. Atau 100.000 per bulan. Berarti 1.200 selama setahun. Bagi yang bayar di depan cash dalam tenggang waktu 3 atau 4 hari atau masih bulan pertama umpamanya buat kebijakan, diberikan diskon. Kan jelas. Berarti kalau dia terjadi dia bayar awalnya nyicil tidak ada denda keterlambatannya, adalah potongan karena dia maju, dinamakan dengan dha'wa ta'ajjal, dan ini boleh, tidak termasuk dia riba. Memang dia imbalan waktu mempercepat, ya, tapi bukan waktu yang perlambat. Waktu yang perlambat ada tambahan uang, ini riba. Waktu yang percepat dengan potongan kewajiban, ini bukan riba. Allah yang berfirman. Baik, Ustaz, khair. Demikian Pak Idon, ini sebuah solusi dan jawaban dari Ustaz. Semoga bisa difahami. Jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya pembuat program manajemen, Ustaz, dan sebuah perusahaan rokok membeli program saya untuk dijual. Program saya untuk jual beli cengkeh. Apa halal hasil yang saya dapatkan dari menjual program tersebut? Baik. Allah yang berkifik. Program Anda untuk jual beli cengkeh, cengkeh kegunaannya bisa untuk rokok, bisa bukan untuk rokok. Maka pada dasarnya tidak ada masalah Anda jual ini kepada orang yang membeli cengkeh, orang yang beli cengkeh. Tapi bila Anda beli jual kepada perusahaan rokok, akan digunakan untuk buat rokok kah cengkehnya atau untuk hal lain? Pasti itu rokok. Ya, berbeda dengan tembakau. Tembakau memang tidak ada kegunaan lain kecuali untuk rokok. Maka pedagang tembakau, penanam tembakau, semuanya bersyirikat dalam keharaman dan hasil tidak halal. Cengkeh tidak. Cengkeh bisa dijual kepada perusahaan lain. Tetapi ketika dijual program Anda ini hanya kepada perusahaan rokok saja dan akan digunakan untuk rokok, maka Anda ta'awun ala ismil udwan dan langsung dan berdosa. Ya. Baik, jazakallahu khair. Demikian, akhi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah musaqa ini bisa digunakan untuk akad buah-buahan jagung yang hanya 3 atau 4 bulan saja? Ya, baik, jazakallahu khair. Memang kita belum menjelaskan tentang musara'ah, karena musaqa mirip dengan musara'ah. Sebagian ulama mengatakan bahwa akad musara'ah, musara'ah itu nanam. Ya. Jagung. Kalau jagung berarti saya menyerahkan kebun. Ya. Tidak ada pohon jagung yang waktu saya serahkan waktu akad. Ya. Berarti Anda akan tanam, kemudian pelihara, sampai panen. Ini namanya akad musyarah. Bolehkah? Boleh, sama dengan akad musaqah berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi, amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahla khaybar bi syatri ma yakhruju min thimarin wa zar'in. Min thimar ini berarti dari buah dari pohon tua seperti kurma atau anggur. Wazar'in ini adalah tanaman palawija, gandum dan lain-lainnya. Dan itu kalau dilakukan Rasulullah SAW boleh, hukumnya sama dengan hukum musaqah tadi, yaitu buat pekerja berapa, buat pemilik lahan berapa. Paman biasanya sih, biasanya sebagian daerah seperti sawah buat pekerja 2/3, karena semuanya dari dia, pupuk dari dia, semua dari dia, bibit dari dia, dan dia menawat sampai panen. Buat yang pemilik lahan 1/3 ini akad yang dibolehkan berdasarkan hadis Ibn Umar tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khair. Demikian, barakallahu fiik. Kami akan pertanyaan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Hamba Allah dari Pekanbaru, Riau, Ustaz. Ada tanah kosong 7 hektar. Masyaallah. Mau digarap untuk kebun sawit. Dan yang menggarap ada hubungan kekeluargaan. Mereka yang menggarap ini tinggal di kebun dan tidak digaji per bulannya. Akan tapi semua kebutuhan hidupnya kami biayai. Dan janji dari awal tapi tidak tertulis, tidak ada akad tertulis. Dan setelah berhasil tidak ada akad tertulis, tapi janji ini disebutkan setelah berhasil kebun dibagi untuk mereka 1 hektar. Oh, tanah dibagi 1 hektar. Nah, rata dengan kebun dengan buah kurma pohon. Nah, sawitnya terus. Rata-rata orang jaga kebun sekitar 3 juta sebulan. Apakah ada unsur riba di dalamnya, Sir? Rata-rata 3 orang 3 juta sebulan. Enam. Entah. Sawit tadi berapa tanah? 10. 7 hektar. 7 hektar. Buat dia 1/7 dari kebun, bukan dari hasil. Ya. Dari mengelola dari nanam sampai berhasil dia panen sawit itu sekitar 3 tahun kalau enggak salah, panen awalnya sekitar 3 tahun. Ya. Berarti upah dia, ini akadnya ijarah namanya ini. Ini nama akadnya ijarah, yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa, karena Anda tidak punya biaya untuk mengelola tanah 7 hektar tadi, lalu Anda minta orang untuk mengelolanya, saudara atau lainnya, dengan upah buat dia 1/7 dari kebun. Kalau 1/7 dari kebun, dari tanah, ini akan repot menentukan, akan ada unsur gharar kebun yang mana diambilnya, nanti diambilnya kebun yang pohonnya bagus. Maka dari awal ditentukan oleh dia 1/7 tanah yang sebelah sini. Coba ini 1/7 dihitung di hektar, apa diperkirakan untuk kamu dari batas sana batas sini, silakan kelola, kemudian ini untuk kamu, baik nantinya kamu tanam dan segala macam ini milik kamu. Buat saya 6 hektarnya dengan akad imbalannya adalah kamu tanamin dan kamu rawat sampai dia berbuah. Boleh. Ini akad sewa menyewa namanya. Boleh juga nanti dibuat akad BOT, bill on transfer. Saya punya tanah 7 hektar, tapi tidak mampu untuk mengelolanya. Saya katakan, silakan kelola, tanami sawit, sawit umurnya 25 tahun kan ya. Selama 10 tahun semua hasilnya milik Anda. Saya tidak dapat apa-apa. Hah? Tetapi setelah itu semuanya milik saya. Berarti saya masih ada 15 tahun lagi ke depannya. Ini boleh. Ini akad yang bagus. Sewa juga namanya. Ya, inti ya, memang nama akadnya tadi BOT begitu, bill on transfer, tapi intinya adalah saya sewakan tanah kepada dia. Dia mendapat hasil selama 10 tahun tersebut dengan kompensasi, dengan imbalan sisanya pohon, sisa pohon umur 15 tahun ke atasnya milik saya semuanya. Ini juga boleh. Atau Anda punya tanah ya, kemudian tanahnya tempat strategis di pinggir jalan, tapi tidak bisa bikin ruko Anda, enggak mampu, harganya umpamanya sampai bersejuta harga rukonya. Minta orang, silakan Anda bikin ruko di sini dengan persyaratan yang kita sepakatin, sekian lantai, kemudian sekian speknya dan kekuatan bangunannya sehingga jelas bisa untuk Anda nanti. Kemudian nanti selama gedung biasanya 10 tahun biasanya ada umur gedung yang optimal, selama 5 tahun Anda enggak bayar sewa kepada saya. Silakan Anda manfaatkan, Anda mau sewakan atau apa, nanti saya enggak dapat apa-apa. Tapi setelah 5 tahun Anda angkat kaki di sini, ini jadi milik saya. Ini boleh. Seperti wakaf Malik Abdul Aziz, seperti ini selesan Zamzam Tower itu tanahnya tanah wakaf Malik Abdul Aziz, raja pertama yang menyatukan Saudi. Alhamdulillah. Wakaf ini dekat Masjidil Haram, dekat sekali. Tetapi badan wakaf tidak punya dana untuk bangun hotel terbesar. Maka mereka menawarkan akad BOT kepada perusahaan-perusahaan, di antaranya Bin Laden yang ngambil, syarikat Bin Laden ngambil. Silakan bangun hotel dengan spek yang disepakatin selama 25 tahun milik Anda semua hasilnya, sisanya ini milik kami, badan wakaf. Dan badan wakaf ini, wakaf al-Hazan lil Harman Syarifain, ini nanti membiayai, dari hasilnya akan membiayai operasional Masjidil Haram Mekah dan Madinah. Dia juga sama, bagus akadnya ini. Masyaallah. Allah berkati. Taib, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan pendengar kita dari Bulia di Kuningan. Saya menabung di salah satu bank syariah yang ada bank konvensional juga. Akad yang dipakai, maksudnya bank syariah yang induknya konvensional, nah, itu kali ya. Akad yang dipakai adalah wadiah. Pada poin ke-7 tertera bank dapat memberikan bonus secara sukarela. Bagaimana dengan uang bonus tersebut, apakah riba, dan lalu apa yang harus saya lakukan jika ingin menyimpan uang di bank yang bebas dari riba? Jazakallahu khair. Allah yang baik. Ya, di buku saya, di buku Harta Harimah, saya jelaskan bahwa akad wadiah yang ada di bank konvensional, di bank syariah Indonesia, maaf, di bank syariah Indonesia, di bank syariah yang ada di Indonesia, itu akad wadiahnya adalah akad qard, pinjaman, bukan wadiah murni. Karena dalam Islam, dalam fikih, wadiah titipan tidak boleh digunakan sama sekali. Tidak boleh digunakan sama sekali. Apalagi sekarang digunakan zatnya dan diganti dengan zat yang lain. Artinya Anda titip uang dengan nomor seri tertentu, nanti bank membayar apakah dengan nomor seri yang sama? Tidak, berbeda. Berarti digunakan oleh dia dan dihabiskan zatnya. Sama artinya, kalau Anda nitip, saya nitip motor ya, sebulan. Ketika dia mau nagih lagi, motornya sudah berganti nomor serinya. Mau Anda? Enggak. Mungkin mau kalau lebih bagus, enggak mungkin, mungkin lebih jelek. Ya. Artinya ini akadnya qard, pinjaman. Bukan wadiah, qard nama akadnya. Karena qard akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Ambil barangnya diberikan gantinya. Ketika akadnya qard, bukan wadiah, boleh akad ini selagi tidak ada pertambahan dari peminjam, yaitu dalam hal ini adalah bank. Maka saya ingat waktu di Arab Saudi, Sadistan, Saya kalau nabung, pernah nabung di bank rajih tersebut, itu bank Islam pertama di dunia, tahun 1 berdirinya, itu kita nabung 10 ribu real ya, sekitar angka 30 juta atau segala macam atau lebih dari itu, mau 100 ribu real, mau 1 juta real, mau 1 M kita nabung, tidak akan ada pertambahan. Baik namanya bonus atau apapun namanya, tidak ada. Hal lain adalah akadnya qard, dan hukum perdata internasional mengatakan bahwa ini adalah akadnya pinjaman. Akad giro tersebut adalah pinjaman. Mereka sifatnya akad giro dengan pinjaman. Bila akad pinjaman enggak ada masalah, boleh akad pinjaman dengan syarat tidak ada pertambahan, baik atas nama bonus karena atau lain-lainnya, maka dia menjadi boleh. Maka ibu, wallahu ta'ala alam, ibu buka, solusi untuk agar menjadi tabungan kita menjadi halal di bank syariah, minta kepada mereka, ya udah saya nabung di sini, saya yang penting uang saya aman, nggak mungkin saya taruh jumlah segini di rumah, ya, dan tolong bonusnya itu coret pasal yang menyatakan bahwa saya sebagai penabung mendapatkan bonus, tolong coret, saya nggak mau itu. Insya Allah mereka mau. Jangan kan di bank syariah, di bank konven aja mereka mau. Masa di syariah yang tidak mau. Sehingga akadnya murni qad tanpa ada pertambahan. Baik pertambahan atas nama bonus atau pertambahan nama atas nama hadiah dan lain-lain, tidak ada, sehingga menjadi halal. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khair, demikian ibu Lian ini sebuah solusi dan barakallahu fiik. Kami angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbarakatuh. Ustaz, kami ingin membentuk sebuah lembaga yayasan sosial yang memberikan bantuan kepada kaum muslimin untuk pembiayaan rumah sakit dan yang semisalnya, dengan donasi yang ditarik dari keanggotaan. Apabila biaya yang dibutuhkan kami berkurang atau kurang, kami meminta bantuan kepada lembaga-lembaga yayasan yang memiliki zakat, memiliki zakat, agar bisa mencukupi. Pertanyaannya, bolehkah kami juga mengajukan permohonan untuk mengambil bagian zakat dari amil agar bisa diserahkan kepada pegawai-pegawai kami dan untuk pekerjaannya. Jazakallahu khair. Tayyibullah barakatuh. Sebelum saya bahas ini, Masya Allah, sebetulnya negara sudah punya program yang bagus untuk khusus kesehatan. Kalau dimaksud dengan kesehatan, tadi kan dia mengatakan untuk pembiayaan kesehatan. Tetapi itu sebelum berobat, sebelum mendapatkan jasa pelayanan kesehatan, atau bisa diurus pada waktu itu. Maka lebih baik yayasan ini ketika ada yang ingin berobat atau yang mendapatkan jasa kesehatan, ya, katakan kepada dia, tunggu, kami, Anda silakan terus BPJS, kami bantu biaya BPJS-nya. Memang akad BPJS tersebut seperti yang saya jelaskan, hukumnya masih haram karena ada keterlambatan, masih riba. Tapi riba dalam keadaan terdesak, dia kan sangat butuh. Itu boleh, dan subhanallah sangat membantu sekali dengan biaya yang murah sekali. Dia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sampai ratusan juta. Waktu saya sakit dan mendapat pelayanan, mendapat jasa untuk di operasi kepala, itu ada sebagian orang yang di satu kamar itu yang mendapat jasa yang sama, yaitu bedah kraniotomi, bedah kepala, itu dengan biaya yang sangat murah sekali dan sangat terbantu mereka. Kalau lah bayar tanpa itu akan ratusan juta akan bayar dia. Maka negara lah yang memudahkan, silakan dibantu dia untuk mengikuti BPJS tadi, itu lebih baik. Tetapi kalau mungkin tidak bisa dengan BPJS di rumah sakit yang tidak ada BPJS, dan hanya itu yang memiliki pelayanan, ya apa boleh buat? Ya, maka boleh yayasan tadi, kalau bekerja sama dengan lembaga zakat, bila yayasan tadi hanya menyalurkan dana atau membantu fuqara rumah sakit, baik untuk kesehatan, baik untuk kebutuhan pendidikan atau kebutuhan sehari-harinya atau kontrakan dan lain-lain, boleh zakat. Karena ini juga bagian dari mustaqil zakat, dari fuqara rumah sakit. Ya, zakat jangan dendapkan uangnya. Sebagian amil zakat, Masya Allah, sebagian lembaga zakat, ya, di beberapa daerah yang saya tahu, ketika diumumkan bahwa zakat yang terkumpul tahun ini, padahal sudah lama mereka kumpulkan sekitar ratus juta. Akhirnya saya bertanya, apakah di Indonesia tidak ada lagi mustahiknya sehingga ngumpul zakat ratusan juta? Di masa Rasulullah SAW, zakat yang ngumpul itu ada ibil sadaqah, ada unta-unta zakat yang ditarik Rasulullah SAW dari orang yang wajib berzakat. Itu kapan? Setelah semuanya mendapatkan tidak ada lagi yang berhak, mustahiknya sudah diberikan. Karena mustahik umpamanya, hitungan mustahik A, kebutuhan setahunnya sekitar sebulan umpamanya kita kata 5 juta kali 12 sekitar umpamanya 60 juta diberikan lembaga zakat, ini uang 60 juta masih mustahik dia? Tidak, walaupun 1 sen pun tidak mustahik lagi dia, karena kebutuhan sudah terpenuhi. Setelah terpenuhi semuanya di masa Rasulullah SAW, masih ada unta-unta zakat yang sisa. Ini yang dipelihara dan dikembangkan. Ya, maka sangat tidak baik lembaga-lembaga zakat di negara kita yang belum terpenuhi fakir miskinnya, masih ada yang miskin, masih ada yang hidupnya susah, kemudian dia kembangkan, dia investasikan dalam perusahaan dan segala macam. Ini sebuah kezaliman, menghalangi hak fakir miskin. Bagaimana kalau gaji Anda, kita katakan gaji Anda 3 bulan ke depan tidak dapat dulu kita investasikan, ya mau Anda? Begitu juga fakir miskin tidak mau dia, ya akhi. Maka boleh dana zakat tadi agar cepat tersalurkan. Cepat tersalurkan, belikan kepada dana yang ingin membantu penyalurkannya, ya. Dan boleh juga untuk para pegawainya ini mendapat dikatakan sebagai amil zakat, karena dia menyalurkan dana zakat, berarti dia bekerja untuk zakat. Wallah ta'ala alam. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai khitam, silakan. Semoga kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa radio TV Roja dan pendengar radio Roja mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan selalu mencari ilmu dalam beramal, sehingga amalan kita benar-benar akan diterima oleh Allah Jalla fi'ala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.